punya. Enak susunya. Enak susunya. Enak susunya. Enak susunya. Enak susunya. Oh. tempat yang paling gaul di Gorontalo. Woi woi woi, ada di lo sirami utang kau nasi budi nasi goreng bila bulu bangka di bila bulu rebus tapi si mana pangco lompo ojo. Woi we'll be right back. cewek. Body body baba don tuh baba baba don tuh baba baba don tuh baba baba don tuh don tuh di baba don tuh don tuh don tabo don tuh don tuh don tabo don tuh don tuh don tabo don tuh di body baba don tuh baba baba don tuh baba baba don tuh baba baba don tuh don tuh di baba don tuh don tuh don tabo don tuh don tuh don tabo don tuh don don tabo don tuh di body baba don tuh tuh tuh tuh mana semua gitu don aku lagi deh. Don't aku lagi deh.